Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Bab qaulillah ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun seseorang yang a'ta, memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Husna dari kata-kata hasanah, perkara-perkara yang baik. Al husna dimaknakan dengan ganti dari Allah Azza wa Jalla. Al-husna juga dimaknakan dengan al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ganti yang paling utama. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan kepada dia untuk menggapai al-yusra, perkara-perkara yang mudah. Al-yusra ini umum, at-taisir huna am, meliputi kemudahan-kemudahan di dunia dan kemudahan-kemudahan di akhirat nanti. At-taisir ad-dunyawi, at-taisir ukhrawi. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna dan merasa kaya, yakni tidak mau berinfak, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, yakni ganti dari Allah azza wajal, dan yang paling afdal adalah surganya, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan memberi kemudahan kepada dia untuk al usra, mendapatkan kesulitan-kesulitan. At-ta'sir huna am, kesulitan di sini sifatnya umum, baik kesulitan-kesulitan dalam urusan dunianya ataupun kesulitan-kesulitan pada perkara akhiratnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Allahumma a'ti munfiqa malin khalafa. Allahumma ya Allah, a'ti munfiqa malin khalafa, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya khalafa, ganti yang lebih baik. Nah, terkait dengan masalah ayat ini dan kaitan dengan doa tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail. Ismail huwa ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani akhi, saudara dia namanya Isa. Qala an Sulaiman, wa Sulaiman ibnu Bilal At-Taimi. An Muawiyah bin Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abil Muzarrid. Abul Muzarrid namanya Abdurrahman. Abul Muzarrid namanya Abdurrahman, sehingga Muawiyah bin Abdurrahman. An Abil Hubab, namanya adalah Sa'id bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min yaumin, Tidak ada satu hari pun yusbihul ibadu fi, di mana hamba-hamba Allah berpagi-pagi pada hari itu, illa malakan yanzilan, melainkan ada malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti khalaf, berikan ganti kepada berinfak. Wa yaqulul akhar, sementara yang lainnya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kebinasaan. Talaf itu kehancuran harta, kebinasaan harta. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kebinasaan, kehancuran harta pada orang-orang yang mumsik. Mumsik, orang-orang yang tidak berinfak, yang menahan dirinya dari harta benda. Nama ya. Hadis ini barakallahu fikum, untuk perhatikan di sini berisikan doanya para malaikat. Dan itu tiap pagi, setiap hari, setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Yang satu mendoakan kebaikan untuk yang berinfak, yang lainnya mendoakan kebinasaan untuk yang tidak berinfak. Tayyib. Terkait dengan doa yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak khalaf, ganti yang lebih baik. Munfiq atau infak di sini meliputi al-wajibat wal mandubat. Nafkah-nafkah yang wajib juga meliputi nafkah-nafkah yang sunnah. Ya, nafkah yang wajib menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menafkahi keluarga, atau menafkahi orang-orang yang dia tanggung, menafkahi orang tuanya, menafkahi saudara-saudaranya, famili-familinya, karyawannya, pembantunya, segala macamnya. Ini wajib. Nafkah, nafkah yang wajib. Orang yang memberikan nafkah yang wajib didoakan oleh malaikat, ya Allah berikan ganti untuk dia. Juga meliputi nafkah yang mendubah. Nafkah atau infak-infak yang sunnah. Nafkah atau berinfak untuk masjid, berinfak untuk pesantren, berinfak untuk fisabilillah, berinfak untuk fakir miskin, dan yang lain-lainnya dari infak-infak yang mendubah yang sunnah, juga dapat doa ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafah, ya Allah berikan ganti untuk orang yang berinfak itu, walaupun infak yang sunnah. Baik, kata-kata khalafah, ganti, di sini ada khalafun hissi, ada khalafun ma'nawi. Ada khalafun hissi, ganti yang sifatnya konkret, yakni penambahan harta. Hartanya bertambah, hartanya barokah. Baik, namanya khalafun hissi, atau disebut dengan khalafun mali. Khalafun mali, ganti dalam bentuk harta benda. Dia berinfak diganti harta benda yang lebih baik. Prinsipnya barakallahu fikum adalah satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Alhasanatu bi asyri amsaliha, satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya, sampai berapa ya kan? Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan ila adha'afin katsirah, sampai kepada lipat-lipat-lipat ganda yang sangat banyak. Minimalnya diganjar 10 kali. Bisa jadi 700 kali lipatnya. Bisa jadi lebih daripada itu. Jadi bisa jadi ketika orang itu berinfak, baik nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah, dapat ganti harta yang lebih banyak atau harta yang lebih barokah. Ini makna sabdanya Rasulullah SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Kata Rasul menyatakan ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Justru menambah harta, menambah barokahnya harta. Ini yang pertama, namanya khalafun hissi. Ganti yang sifatnya konkret. Yakni diganti dengan harta benda yang berlipat-lipat ganda, baik secara kuantitas jumlahnya atau berkaitan dengan barokahnya. Hartanya menjadi barokah berkualitas. Yang kedua, meliputi khalafun ma'nawi. Ganti yang sifatnya ma'nawi. Tidak harus dalam bentuk harta benda. Ini barakallahu fikum, bisa di dunia ini, bisa pula di akhirat nanti. Tayyib, ganti untuk di dunia yang bukan harta benda, dicontohkan oleh para ulama seperti ya, seperti ketika seseorang berinfak, bersedekah, maka akan diselamatkan dari mara bahaya yang setimpal. Barakallahu fikum. Yudfa'anhu minasu ma yuqabilu dhalik. Akan dipalingkan daripadanya kejelekan-kejelekan, mara bahaya yang semisal. Jadi bukan diganti dalam bentuk harta benda, bukan diganti dalam bentuk harta yang banyak atau harta yang barokah, tapi diganti dengan perkara sifatnya maknawi. Dengan infak yang kamu keluarkan, dengan nafkah yang kamu keluarkan, Allah selamatkan kamu dari mara bahaya. Allah selamatkan kamu dari perkara-perkara yang jelek yang setimpal dengan infaknya kamu. Semakin banyak infaknya, semakin ikhlas infaknya, maka bisa menyelamatkan mara bahaya yang besar pula. Ini yang di dunia ya kan. Adapun yang di akhirat nanti, khalafun ma'nawi fil akhirah, ganti yang sifatnya ma'nawi di akhirat nanti adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Al-thawab al-mu'addu lahu fil akhirah. Semua pahala-pahala yang dipersiapkan untuknya di akhirat nanti. Pahala yang paling afdal di akhirat nanti adalah al-jannah, dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khalaf. Sehingga umum, karena lafadznya nakirah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, maka meliputi semua ganti. Orang yang berinfak, yang bersedekah dengan harta benda yang dia keluarkan, baik nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah, akan dapat gantinya. Bisa jadi gantinya dalam bentuk harta benda, dengan semakin banyak infak, semakin banyak harta, semakin mudah rezekinya, semakin barokah rezekinya, atau dikasih ganti dengan perkara sifatnya maknawi. Bisa di dunia ini dalam bentuk diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya yang ada, atau yang paling afdal di akhirat nanti dalam bentuk surganya Allah Azza wa Jal. Sehingga kata-kata khalafa itu sangat umum maknanya. Allahumma azimun fiqan khalafa. Doanya malaikat. Ini menunjukkan apa ikhwan? Anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Terkait dengan ayatnya jelas, Allah mengatakan di sini, fa'amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dikasih taisir, kemudahan-kemudahan oleh Allah, kemudahan di dunia, kemudahan di akhirat nanti. Adapun doa yang kedua, doanya malaikat, Allahumma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya yang tidak infak, berikan kepada dia talafan kehancuran. Kehancuran. Ini perlu diperjelas. Seperti yang disebutkan tadi, Ikhwan, nafkah itu ada dua macam. Ada nafkah yang wajib, ada nafkah yang sunnah. Yang diancam dengan doa ini adalah seseorang yang tidak memberikan nafkah yang wajib. Paham ya? Nanti akan saya bacakan keterangan sebagian ulama dalam masalah ini. Saya ulangi lagi, yang diancam dengan doa ini adalah yang tidak mengeluarkan nafkah-nafkah, infak-infak yang wajib. Ancam dengan ancaman. Barakallahu fikum. Adapun nafkah-nafkah yang sunnah, infak-infak yang sunnah, maka seseorang yang tidak mengeluarkannya tidak terkena doa ini, sebab hukumnya sunnah. Ya, tidak terkena doa ini kalau terkait dengan nafkah-nafkah yang sunnah. Dikecualikan satu keadaan, yaitu apabila dia tidak mengeluarkannya itu karena bakhil. Ya, karena bakhil, memang tidak mau mengeluarkan infak karena bakhilnya itu. Kalau karena bakhil, maka tercela, termasuk yang terkena doa ini. Itu kenapa Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ammaman bakhila wastagna. Wa ammaman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan infaknya, mendustakan al-husna, kami akan beri kemudahan kepada dia untuk mendapatkan kesulitan, kesulitan di dunia dan juga kesulitan di akhirat nanti. Ta'sir duniawi wa ta'sir ukhrawi. Paham ya? Ini rinci. Kalau nafkah yang wajib tidak dia keluarkan, terkena doa ini, didoakan kehancuran oleh malaikat. Kalau nafkah yang sunnah-sunnah tidak terkena ancaman, kan hukumnya sunnah, kecuali kalau memang dia bakhil, tidak mengeluarkannya karena bakhil. Kalau dia enggak mengeluarkannya bukan karena bakhil, mungkin dia hartanya pas-pasan, atau dikarenakan ada kepentingan lain yang lebih dianggap lebih penting, dan yang lain-lainnya, tidak ada masalah, tidak terkena doa tadi. Difahami insyaallah. Baik. Kemudian pada kata-kata talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. At-talaf al-halak. Yang namanya talaf itu kehancuran, kebinasaan harta. Barakallahu fikum. Ini juga sifatnya umum, talafan itu umum. Bisa dalam bentuk talafun hissi, betul-betul hartanya akan binasa. Nah, yang tadinya hartanya melimpah, sekarang hartanya kurang. Nah, ada musibah-musibah pada harta bendanya. Talaf, hancur dunia dia. Yang lebih mengerikan adalah talafun ukhrawi, kebinasaan-kebinasaan di akhirat nanti. Ini yang sangat mengerikan ya, kawan. Wallahul musta'an. Baik, saya bacakan di sini penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan doa ini, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa huwa ya'ummu al-wajibat wal mandubat. Lakinnal mumsik 'anil mandubat la yastahiqqu hadha ad-du'a illa an yaghliba alaihi al-bukhlul madhmum. Ini lafaz umum meliputi nafkah yang wajib, nafkah yang mandub, nafkah yang sunnah. Tetapi seseorang yang tidak mengeluarkan nafkah-nafkah yang sunnah, dia tidak terkena doa ini tadi. Kecuali kalau keadaan dia didominasi, dikuasai oleh sifat bakhil yang tercela. Ketika dia bakhil, maka terkena ancaman tadi barakallahu fikum. Hadza mafhum. Intinya barakallahu fikum, ini ayat dan ini hadis disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita anjuran untuk berinfak. Anjuran untuk bersedekah. Antum jangan khawatir hartamu tidak akan habis, tidak akan berkurang, akan diganti oleh Allah Azza wa Jal. Bisa diganti dengan harta benda, bisa diganti dengan keberkahan rezeki, bisa diganti dengan yang lain-lainnya, yang maknawi, dan yang lebih afdol lagi adalah diganti nanti di yaumul qiyamah dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancaman bagi siapa saja yang tidak mengeluarkan nafkah yang wajib atau bakhil, tidak pernah mau mengeluarkan infak-infak yang sunnah, diancam dengan kesulitan dunia akhirat, juga diancam dengan kehancuran dunia akhirat pada hartanya. Allahul musta'an. Itu cukup dan dihafalkan pada perjumpaan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.